Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Al-Mukarram Romayai Uzairun Taifur Abdillah yang telah berkenan hadir ke Madiun yang kami muliakan, para kiai, para ulama, asatid yang rawuh, dan juga para pimpinan instansi di Kota Madiun dan seluruh kepala sekolah, guru agama, kepala madrasah dan lain-lain. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini yang telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan acara seperti ini tidak hanya malam ini, tapi di bulan-bulan yang akan datang kita akan juga mengadakan acara seperti ini. Keprihatinan kita bersama bahwa pelajar, pemuda, remaja, setiap hari kita melihat di depan masjid ini, di alun-alun dan di tempat-tempat lain banyak maksiat, sehingga keprihatinan kita bersama. Pelajar kita ini tidak hanya tanggung jawab guru, tidak hanya tanggung jawab orang tua, semua penduduk Kota Madiun ini punya tanggung jawab untuk ikut bendung maksiat dengan cara yang hikmah. Jadi kalau ada maksiat di alun-alun itu kita semua ikut berdosa. Tidak hanya Satpol PP dan anas polisi, tanggung jawab kita semua, tapi dengan cara kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Maka dengan seperti ini, malam hari ini kita mengumpulkan pelajar, guru, pimpinan-pimpinan kantor, agar kita semua punya fikir, punya risau, sehingga generasi kita ini terselamatkan dari maksiat. Karena anak-anak kita yang sekarang di SMA, SMP 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang ini kan jadi pemimpin. Kalau sekarang ini mulai kita kenalkan kepada Allah, 20 tahun yang akan datang jadi pemimpin, pemimpin yang kenal kepada Allah. Kalau sekarang ada pemimpin yang tidak baik, itu kesalahan pendidikan 20 tahun yang lalu. Maka para guru yang rawuh hari ini, sekarang ini kita mulai, anak-anak didik kita harus menjadi orang yang baik, sehingga 10 tahun, 20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin, pemimpin yang baik. Kalau anak didik kita nanti menjadi pemimpin yang baik, walaupun bapak guru semua sudah mati, masih mendapatkan pahala nanti di alam kubur. Tapi kalau sekarang guru-guru ini hanya ngajar, kemudian menerima gaji saja, cuek terhadap perilaku anak, besok di alam kubur tidak bagian apa-apa. Kalau murid-murid kita nakal, beling, tidak ada niat untuk memperbaiki, besok di akhirat ikut bertanggung jawab. Bapak sudah digaji. Gaji ini tidak sekedar untuk imbalan kita ngajar, tapi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan. Jadi tidak ada satu kalimat pun yang lepas dari rekaman Rokib dan Atid. Tidak ada satu langkah kaki pun yang lepas dari kamera CCTV-nya Malaikat Rokib dan Atid. Jadi bapak guru harus ingat itu, bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pimpinan kantor yang malam hari ini hadir juga bertanggung jawab terhadap anak buah. Suatu ketika kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Panjenengan sedoyo akan dimintai pertanggungan jawab. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak yang rawuh, nanti jangan kundur dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti para masayikh Madiun, Kiai Haji Mufrad Aida, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan akan nutup dengan doa. Mudah-mudahan Madiun ini akan menjadi Madiun Al-Munawarah. Dan setelah doa jangan kundur. Kami panitia sudah menyediakan konsumsi, jangan kundur. Siapa tahu dengan makan malam hari ini hati kita disatukan oleh Allah, sama-sama kita memikirkan masjid. Di sini tidak ada golongan macam-macam. Yang ada adalah saudara muslim. Jadi jangan kundur dulu, dengarkan ceramah dari beliau. Apa tujuan hidup kita, apa tujuan kita bekerja, apa yang kita lakukan agar nanti setelah mati kita selamat dari siksa-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebelum doa jangan kundur, dan sebelum dahar jangan kundur. Siapa tahu itu menjadi sarana untuk menyatukan hati kita bersama-sama meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.